wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak, mereka mempunyai masa iddah, tidak boleh menikah setelah ditalak langsung, tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai habis masa iddahnya. Masa iddahnya sebanyak 3 kali haid. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apakah wanita yang ditalak ini juga mempunyai hal yang disebut dengan ihdad? Ihdad itu artinya adalah ketika seorang wanita yang meninggal suaminya, bedakan ya antara dua hal ini, wanita yang ditalak dengan wanita yang meninggal suaminya. Wanita yang ditalak oleh suaminya, dia mempunyai masa iddah sebanyak 3 kali haid. Sedangkan wanita yang meninggal suaminya, maka dia mempunyai masa iddah 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 10. Orang-orang yang meninggal suaminya dan dia mempunyai istri, maka para istri tersebut hendaknya mempunyai masa iddah sebanyak 4 bulan 10 hari. Nah, wanita yang meninggal suaminya ini mempunyai masa iddah, dan selama masa iddah dia harus melakukan ihdad. Apa itu ihdad? Ihdad artinya adalah perempuan yang meninggal suaminya tersebut tidak boleh berdandan selama 4 bulan 10 hari tadi. Tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keadaan yang sangat-sangat terpaksa, tidak bisa digantikan kecuali oleh beliau, oleh dia. Ya. Tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh membuka diri 4 bulan 10 hari. Nah, pertanyaannya timbul sebagaimana yang ditanyakan oleh ibu, apakah wanita yang ditalak juga mempunyai ihdad selama masa iddahnya? Ya, selama masa iddahnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihdad itu artinya tidak berdandan, tidak keluar rumah, tidak menerima lamaran, tidak membuka diri dan semisalnya. Tidak menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini bagaimana? Maka coba perhatikan perkataan para ulama. Saya bacakan sebuah fatwa di sini. Perhatikan. Ada pertanyaan berbunyi, apakah perkara-perkara ataupun larangan-larangan yang wanita ditalak dengan talak bain sughra selama 3 bulan masa iddah? Apa larangan-larangannya? Apakah ada juga masa ihdadnya? Nah, itu pertanyaannya. Maka jawabannya, fa in qusidat bil asya wal mahadhir al madhkurah al ihdad al mashru' lil mu'taddah min wafa, fal jawab anna al mutlaqata al ba'ina bainunatun sughra aw kubra la yalzamu al-ihdath 'inda al-malikiyah. Menurut mazhab Syafi'i, wanita yang ditalak dalam masa iddah tidak punya ihdath. Jadi boleh dia keluar, boleh dia berdandan, boleh dia menerima pinangan orang lain, cuma habiskan dulu masa iddahnya. Ini beda antara wanita yang meninggal suaminya dengan wanita yang dicerai oleh suaminya. Ini menurut mazhab Malikiyah. Wa 'ala al-madhhab al-jadid 'inda asy-Syafi'iyyah wa huwa ar-rajihu madhhabuhum da'iman wa waffaqahum wa waafaqahum al-Hanabilah fi riwayatin lahum. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, di pendapat mereka yang paling mutakhir, paling akhir. Ya. Dan ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang terlihat adalah bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang ditalak suaminya melakukan ihdath. Tidak ada kewajiban. Dia boleh berdandan, dia boleh begini, begitu. Ya, beda dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Bisa dipahami, Pak? Bisa? Coba jelaskan. Nah, Mas Arif. Tadi katanya bisa. Nah. Wanita yang ditalak tidak mempunyai masa ihdath. Pertanyaan aja, antum jawab pertanyaan. Apakah wanita yang ditalak harus melakukan ihdath? Menurut mazhab Syafi'i, wanita yang ditalak tidak harus melakukan ihdath, dan ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tidak harus melakukan ihdath. Pertanyaan kedua, apa itu ihdath? Ihdath adalah tidak boleh berdandan, keluar rumah, menerima lamaran, atau membuka diri. Ya. Kemudian, apa bedanya dengan wanita yang meninggal suaminya? Kalau wanita yang meninggal suaminya, maka dia harus melakukan ihdath. Melakukan ihdath selama? Selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jelas sekarang ya? Ya. Kita lanjutkan. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Di dalam buku kita disebutkan ayat selanjutnya, kita baca lagi. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Kitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat yang ke-230. Mohon maaf, kita ingin membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita yang minta khulu', sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Jadi sebelum kita baca tafsiran surat Al-Baqarah 230, kita baca dulu beberapa hadis yang berkaitan dengan wanita minta cerai, atau wanita minta apa? Khulu', minta cerai. Lihat beberapa hadisnya, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Saya bacakan hadisnya. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja atau istri siapapun yang minta kepada suaminya talak tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Haram atasnya mencium bau surga. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Artinya, istri mana saja yang minta kepada suaminya talak. Lalu di riwayat pertama talaknya. Riwayat ini talak gitu. Tanpa ada sebab, maka haram atasnya surga. ya, haram atasnya surga. Itu hampir sama riwayat pertama dengan riwayat kedua. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga oleh Imam Tirmidzi, al-mukhtali'at hunnal munafiqat, yang minta cerai mereka itu adalah wanita-wanita munafik. Nah, lihat. Ya, yang minta cerai mereka itu adalah wanita-wanita munafik. Ini berarti apa namanya? Ancaman atau cuma sekedar kabar? Hah? Ancaman, peringatan keras atau cuma sekedar kabar? Peringatan keras, karena disebut munafik. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat, wanita-wanita yang minta khulu', mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Lihat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-mukhtali'at wal muntazi'at hunnal munafiqat. Artinya, wanita-wanita yang minta khulu' dan wanita-wanita yang minta lepas dari akad yang sudah ada, dari pertalian yang sudah ada, minta lepas, mereka ini adalah wanita-wanita munafik. Ya, mereka ini adalah wanita-wanita munafik. Ini hadis sahih-sahih tentang minta cerai. Tentang minta cerai. Berarti minta cerai tanpa sebab syar'i dosa besar. Minta cerai dari suami, seorang istri minta cerai dari suami tanpa sebab syar'i, ini adalah dosa besar. Adapun jika ada sebab syar'i, maka boleh. Ya, mau diapakan lagi? Seorang istrinya tidak suka kepada suaminya, mau dipaksa. Ayo kamu suka lawan aku. Ya, orang sudah tidak suka mau diapakan? Mau dipaksa. Ya sudah. Ya, dan memang itu berat. Dan suka tidak suka itu permasalahan hati. Ya, permasalahan hati, tidak bisa kita memaksakan seseorang suka atau tidak suka. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita di zaman Rasulullah. Ya, namanya Habibah. Namanya Habibah, perempuan. Dia ini istri dari Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais ibn Sam bin Qais bin Syammas. Saya bacakan riwayatnya sehingga kita benar-benar paham. Oh, ternyata wanita menggugat cerai di zaman Rasulullah pernah terjadi. Lihat. Dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, bahwa Habibah binti Sahal Al-Ansariyah. Habibah binti Sahal Al-Ansariyah. Makanya Pak, memang ada riwayat yang sahih, subhanallah, dan itu terbukti. Ahbib habibaka haunan ma, asa an yubghidaka yauman ma. Cintai kawanmu seperlunya. Punya kawan seapapun dekatnya, cintai seperlunya. Nanti suatu hari mungkin dia akan membuatmu marah. Wa abghid baghidaka yauman ma, dan musuhi musuhmu seperlunya. Asa an yuhibbaka yauman ma, mungkin suatu hari dia akan mencintaimu. Sama hubungan suami istri seperti itu. Ya, engkau adalah bidadariku, engkau adalah, wah pokoknya engkau adalah penolongku, engkau adalah macam-macamku. Ya, akhirnya besok cerai. besok suami istrinya minta cerai. Kenapa? Karena dicabut kecintaan terhadap suaminya. Secukupnya, seperlunya, sekebutuhannya. Ya. Coba perhatikan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya diceritakan oleh Imam Malik, saya bacakan riwayatnya, annaha kana tahta Thabit bin Qais bin Syammas. Bahwa beliau adalah istrinya Thabit bin Qais bin Syammas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila subh fa wajada Habibatan binti Sahal inda babihi fil ghalas. Lihat suami. Ini orang tuh kalau sudah enggak cinta, itu dia akan melakukan sesuatu yang kadang-kadang mustahil. Sang istri karena ingin benar-benar sudah pisah dengan suaminya, dia mencegat Rasulullah di subuh-subuh. Berarti semalaman enggak tidur itu. Subuh-subuh dicegat di depan rumah Rasulullah dalam keadaan masih gelap gulita. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadhi?" Siapa ini? Qalat, "Ana Habibatu binti Sahal." Aku adalah Habibah binti Sahal. Dan ini wanita Ansar, dan kaum para wanita Ansar itu terkenal dengan agak pemberani terhadap suami. Makanya wanita-wanita muhajirat dari kota Madinah belajar keberanian dari kaum Ansar terhadap suaminya. Maksudnya berani di sini bukan berarti apa ya, berani mencela, tetapi berani mengemukakan sikap. Ya, berani mengemukakan sikap. Baik. Masya'nuki, kata Rasulullah. Apa, ada apa gerangan dengan kamu kok berada di sini? Lihat, subuh-subuh. Dalam keadaan masih gelap gulita. Rasulullah SAW ingin sholat subuh. Pokoknya orang kalau sudah galau itu gak tahu urusan. Ya. Faqalat. Maka beliau mengatakan, la ana wala Thabit li zawjiha. Falamma jaa zaujuha Thabit ibn dia mengatakan, la ana wala Thabit, wahai Rasulullah, tidak saya dan tidak bisa berkumpul dengan Thabit. Ya, ini juga menunjukkan kadang-kadang seorang yang ahli agama dia harus bersabar. Kadang ada yang nelpon tengah malam. Dan yang terkenal di zaman kontemporer, di zaman sekarang ini, yang sabar, sangat sabar dengan pertanyaan itu, Al-Syeikh bin Baz rahimahullah. Kadang beliau bisa berjam-jam menyediakan waktu untuk sekedar orang bertanya, karena mengetahui pentingnya beliau di tengah-tengah kaum muslim. Lalu kalau seandainya tidak ada yang ditanya, siapa? Dan sungguh aneh kalau seandainya ada orang menjauh dari orang yang berilmu. Ini sebuah kebodohan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ana wala Thabit. Bukan aku, bukan juga Thabit. Artinya kami tidak bisa nyatu. Kami tidak bisa nyatu. Kemudian apa yang terjadi? Falamma jaa zaujuha Thabit ibn Qais qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhi habibatu binti Sahal qad dzakarat ma syaa Allah an tadhkur." Ya. Indahnya perkataan Rasulullah. Ketika pagi hari datanglah suaminya, Thabit bin Qais. Jadi memang dari dimulai semenjak dahulu ustaz-ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tempat curhat, tempat menyatukan permasalahan suami istri, tempat orang kembali dalam permasalahan agama. dan seseorang tidak bisa lepas dari permasalahan agama. Datanglah Thabit bin Qais. Rasulullah SAW melihat perkataan beliau begitu lembut, dan ini sulit untuk diikuti, terutama bagi orang-orang yang mungkin susah untuk merubah sifat dia. Hadhihi Habibah binti Sahal. Wahai Thabit, sang suami, ini Habibah binti Sahal, istrimu. Qad dzakarat ma syaa Allahu an tadzkur. Dia sudah menceritakan yang dia kehendaki. Paham toh suaminya? Ya, hanya dengan bahasa seperti itu apa? Paham. Dia sudah menceritakan yang dia kehendaki. Faqalat Habibah, maka Habibah berkata, ya Rasulullah, kullu ma a'tani indi. Artinya, maka Habibah radhiyallahu anha sebelum mendengar penjelasan dari sang suami, langsung Habibah mengatakan, menimpali, wahai Rasulullah, maharnya Thabit ada pada saya siap. Itu sudah benar-benar, wah, kalau lagi disambung, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh minha. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Thabit, ambil maharmu. Fa akhadha minha wa jalasat fi ahliha. Maka akhirnya Thabit pun mengambil maharnya kembali, dan Habibah binti Sahal pulang ke rumah orang tuanya. Ini yang disebut dengan kejadian apa? Khulwa. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu, beliau memukul Habibah. Ini sebabnya mungkin. Fadarabaha fankasara ba'duha. Thabit bin Qais memukulnya dan patah sebagian dari tubuhnya. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da subuh fashtakathu ilaih. Maka beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh dan mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perihal itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Thabit dan berkata, "Khudh ba'dha maliha wa fariqha." Ambil sebagian dari hartanya dan pisahi dia. Kemudian Thabit mengatakan, "Wa yasluhu dzalika ya Rasulullah?" Apakah benar yang dilakukan ini wahai Rasulullah? Artinya, berarti kita harus cerai, kemudian saya boleh mengambil hartanya ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, iya. Fa inni asdaqtuha hadiqatain fa huma biyadiha." Wahai Rasulullah, aku dahulu memberikan mahar kepada Habibah binti Sahal 2 kebun. Maharnya 2 kebun. Ya. Maka sekarang 2 kebun tersebut ada di tangan Habibah. Ini bagaimana? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhuma wa fariqhuma wa fariqha." Ambil 2 kebun tersebut kembali. Dan apa? Dan pisahi dia. Maka orang yang sudah tidak mencintai, dia berhak kembali mengambil hak miliknya. Ya, dia berhak kembali mengambil hak miliknya. Yang sudah tidak dicintai, yang sudah tidak diperlukan, ya paham-paham. harus beugah secepat-cepatnya. Paham-paham. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Bukhari begitu juga. Itu tadi riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Bukhari ada tambahan. Saya bacakan riwayatnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, "Anna imra'ata Thabit Ibn Qais Ibn Shammas atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, ma a'ibu 'alaihi fi khuluqin wala din, walakin akrahu al-kufra fil Islam." Thabit Ibn Qais radhiyallahu an, istrinya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit, baik dalam akhlak, baik juga dalam agama. Akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam." Apa maksudnya? Beliau takut tidak bersyukur terhadap kebaikan suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atardina alaihi hadiqata?" Apakah engkau mampu mengembalikan kebun yang merupakan mahar dari Thabit bin Qais? Maka orang Habibah tersebut mengatakan, "Na'am." Iya. "Aqbalil hadiyah wa talliqha tatliqan." Nah, ini penting, ini tambahannya penting. Iqbalil hadiyah. Artinya ambil mahar yang pernah kamu berikan kepada siapa? Habibah. Dan talak dengan satu kali talak. Nah, ini tambahan. Berarti wanita yang minta dikhulu, minta cerai, maka dia talak satu jatuhnya. Dia cerai dan talak satu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi cerita Pak tentang Barirah. Ini lebih apa ya, menyedihkan lagi. Barirah seorang budak, suaminya pun budak. Cinta banget suaminya terhadap Barirah. Ada hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian Barirah bisa memerdekakan dirinya dengan cara mukatabah. Dia bayar dirinya. Merdeka. Habis merdeka, Barirah dipilihkan, masih bersuami budak atau ingin berpisah. Sang suami masih sangat cinta kepada istrinya. Dia ikuti istrinya kemana-mana. Tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Ya sudah, Barirah tetap kekeh dengan keputusannya, ingin berpisah. Karena beliau sekarang sudah merdeka. Maka cinta tidak bisa dipaksakan. Ya. Maka berbahagialah yang dicintai oleh orang lain, dan jangan sampai terlalu berlebihan di dalam cintanya. Cukup, karena tidak cukup waktunya. Saya takut terlalu panjang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan, Mas Bakhtiar. Nanti waktunya habis. Masalah khulu ini, kalau talak kan dia berdiam diri di rumah suaminya. dan masih wajib suaminya menafkahi. Kalau hulu ini apakah sama statusnya? Gimana gimana? Berdiam diri di rumah suaminya, kan? Suaminya. Kalau orang wanita yang ditalak, yang ditalak selama masa iddah itu, yeah, dan suaminya masih wajib menafkahinya. Yeah. Dan kalau hulu ini masa iddahnya sebulan, apakah dia langsung cabut dari? Nah, suaminya? Ini pertanyaan. Apakah wanita yang minta dikhulu punya masa iddah? Nah, itu pertanyaan tersendiri. Maka jawabannya, wallahu alam, tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah yang minta khulu punya masa iddah. Meskipun jatuhnya talak satu, maka dia enggak punya masa iddah. Artinya, dia boleh saja setelah itu langsung menikah dengan yang lain. Ya? Wallahu a'lam. Dan wanita yang dicerai lebih mudah untuk menikah dibandingkan wanita yang meninggal suaminya. Wanita yang meninggal suaminya mungkin perlu, kalau kita ingin menikahinya, perlu dirayu dulu. Sudahlah, lupakan suamimu. Ya, seperti itu. Susah. Karena meninggal, apalagi susah untuk menggantikan suaminya. Tapi insyaallah Mas Bakhtiar mampu. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak. Barakallahu fiik. Afiikum. Ya, Bu, silakan, Bu. Ustaz, bagaimana seorang istri minta hulu kepada suaminya karena suaminya itu tidak bekerja, Ustaz? Di rumah aja ongkang-ongkang gitu. Istri yang kerja, istrinya siang malam, Ustaz. Ini siapa nih? Siapa nih? Siapa? Siapa? Ayo ngaku, ngaku. Ya, Ibu, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Wanita boleh minta cerai kalau apa? Kalau dia mempunyai suaminya mempunyai tiga keburukan. Salah satunya sudah cukup, enggak mesti harus tiga itu. Buruk akhlak, buruk agama, buruk apa? Rupa. Ya. Nah, termasuk perkara menafkahi itu termasuk dua, agamanya buruk dan akhlaknya buruk. Ya. Jadi wanita boleh minta cerai kalau mempunyai tiga keburukan tersebut pada suami. Salah satunya sudah cukup. Tidak mesti harus tiga. Salah satunya sudah cukup. Jadi kalau seandainya suami tidak mau menafkahi, kalau bahasa ibu tadi ongkang-ongkang saja di rumah, lu enggak paham kayak apa ongkang-ongkang itu, Pak. Di rumah tidak mau bekerja, maka pada saat itu dia boleh meminta cerai. Karena itu termasuk buruk apa? Akhlak dan buruk agama. Karena menafkahi termasuk bagian dari agama. Ya, ibadah dia termasuk bagian daripada agama. Dan saya sering berpesan, mungkin di waktu di UNLAM sudah saya sebutkan juga. Wanita atau suami jika ingin mempunyai istri yang tidak pernah meremehkannya, selalu mendukungnya dalam keadaan, terutama dalam keadaan baik, selalu menghormatinya, tidak pernah menghinakannya, itu jangan pernah lupakan nafkah. Jangan pernah penghasilan dia lebih banyak dibandingkan kita. Jangan pernah dia membiayai kita, walaupun hanya sebungkus nasi kuning. Ya, betul. Karena nafkah itu berasal dari suami. Dan itu banyak kejadian. Ya. Seorang istri yang menafkahi, maka seorang istri yang kadang-kadang lebih semena-mena di depan suaminya. Seorang suami pernah curhat kepada saya, "Ustaz, saya itu sudah mengenal sunnah alhamdulillah baru satu tahunan ini. Tapi istri saya tidak setuju. Bahkan istri saya mengancam, kalau seandainya kamu memanjangkan jenggot, saya potong. Eh benar, dipanjangkan sama dia. Habis itu dia didorong sama istrinya. Dan ini kejadian nyata. Dorong sama istrinya. Nih. Kemudian dia pegang jenggot suaminya itu. Ini apa ini? Apa ini? Subhanallah. Saya langsung nanya kepada sang suami. Mas, mas kerja? Enggak, Ustaz. Nah ini masalahnya. Ya? Itu masalahnya. Kerja. Nafkahi. Dia akan mempunyai perhatian. Seperti itu. Jadi itu termasuk daripada buruk akhlak, Bu, dan buruk agama. Jadi boleh untuk tidak untuk meminta cerai. Silakan Bapak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Ini mengenai hulu juga Ustaz. Mungkin kejadiannya ini sudah lama karena kawinnya beda usia. Ya. Beda usia, yang istrinya muda, suaminya tua. Rupanya berjalan waktu, suaminya ini udah gak bisa lagi memenuhi kewajibannya terhadap istri. Di samping itu juga istrinya udah kaya, lebih banyak, lebih apa namanya, lebih banyak uangnya lebih daripada kaya suami. Ya. Bagaimana itu kalau dia mau mengkhulu? Iya. Bagaimana khulunya seorang perempuan dalam keadaan seperti ini? Suaminya sudah tua, mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan hal-hal sebagaimana mestinya laki-laki. Kemudian juga berkaitan dengan nafkah, sang suami lebih miskin dibandingkan istrinya. Istrinya kaya raya. Maka sebelumnya, sebelum saya jawab Pak, di sini pentingnya permasalahan kufu. Kufu setara. Ya. Kalau tidak setara ya begini jadinya. Orang-orang miskin jangan masuk kepada orang-orang kaya. Ya, Pak. Berbahaya. Orang miskinnya akan tidak nyaman terhadap orang kayanya, orang kayanya juga semena-mena terhadap orang miskin. Maka lebih baik berdikari sendiri. Jangan sampai tergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka jangan sampai ada orang mengatakan, wah enak nih, punya istri kaya, cantik, janda, tidak punya anak. Ini salah pemikiran seperti ini. Dia kalau dia miskin berbahaya nanti. Ya. Berbahaya dalam artian meskipun dalam Islam pendapat yang paling kuat Pak ya, pendapat paling kuat, tidak ada kufu yang patut dipandang kecuali agama. Cuma dalam kebiasaan dan tabiat manusia itu akan berpengaruh. Dan itu terlihat. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang tidak membedakan antara miskin dan kaya. Makanya itu pesan bagi saya. Lihat kufu. Terutama dalam permasalahan agama. Karena dengan agama itu nanti kufu-kufu yang lain akan menyesuaikan. Kufu itu artinya apa? Setara. Terutama dalam agama. Nah sekarang lihat. Kalau seandainya, saya kita jawab pertanyaan Bapak tadi. Kalau seandainya yang dimaksud sang suami karena sudah tua tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis sang istri ingin minta cerai karena masih muda, maka pada saat itu berhak. Dan itu khulu yang sah. Ya. Tetapi bersabar lebih utama. Nah, itu dia. Yang kedua, kalau seandainya dia lebih kaya sang suami tidak bisa menafkahi, maka berhak sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya suami bisa menafkahi, ingat ya, bisa menafkahi itu tidak mesti harus banyak. Yang penting dia menafkahi. Ya. Apa? Ya, dia bisa menafkahi yang penting. Dia mau bekerja, bukan ongkang-ongkang tadi. Dia mau bekerja, ya, dia bisa menafkahi. Maka pada saat itu haram kalau seandainya masih bisa menafkahi untuk minta cerai. Tinggal nafkahnya mungkin sedikit. Nah ini diperlukan sabar, gak boleh minta cerai kalau nafkah suami sedikit. Diperlukan sabar. Ya demikian. Wallahu'alam. Cukup kiranya. Ada lagi, Bu? Ya, Ustaz. Ini ada permasalahan seperti ini, Ustaz. Seorang suami bekerja di luar kota. Tetapi dia tuh banyak bermaksiat di sana. Akhirnya istri memutuskan bahwa mengatakan kepada suaminya, "Sudah, kamu enggak usah bekerja, bantu saya aja untuk karena istri ini punya usaha gitu." Jadi ini bagaimana, Ustaz? Jadi istrinya melarang dia bekerja karena ya untuk mengantisipasi suaminya suka bermaksiat gitu. Siapa, Bu? Kasih pulang enggak, Bu? Insyaallah enggak, Ustaz. Setia beliau. Masyaallah. Masyaallah. Baik. Ya. Kalau seandainya kejadiannya seperti itu, sang suami diminta berhenti kerja karena mungkin sering bermaksiat di luar kota. Dan memang seperti itu, Bu. Bahwa para ulama menjelaskan, Nabi Yusuf alaihissalam ketika di hadapan beliau Zulaikha, beliau mendapati beberapa macam ujian berat. Salah satu ujian beratnya disebutkan oleh para ulama, ada buku kalau tidak salah dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, 100 ujian Nabi Yusuf di hadapan Zulaikha. Salah satu ujiannya itu, seorang laki yang sering keluar kota, jauh dari keluarga, itu cenderung maksiat. Ya, cenderung maksiat. Nah, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau seandainya kejadiannya memang sang suami ketika di luar kota tidak amanah, suka kelilipan kesana kemari, ya, maka dia kemudian menyuruh suaminya berhenti kerja, dia ikut dengan istrinya untuk mengelola usaha. Ini juga namanya menafkahi, karena bagaimanapun kalau tidak bekerja dengan sang istri, dia akan tidak bisa mempunyai pekerjaan. Maka berarti pada saat itu meskipun dia membantu istrinya, dia namanya juga bekerja. Ya, dia namanya juga bekerja. Dan dia namanya juga memberikan nafkah kepada istri. Nah, cuma nanti ya itulah, di tengah perjalanan nanti ada semacam cekcok atau apa. Maka lebih baik sang suami dari pertama harus memperhatikan mencari nafkahnya. Ya, jangan sampai ongkang-ongkang tadi. Demikian, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.